قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحكم بزيادة النون. إيه ده؟ ويحكم يعني إيه؟ ما في ثمان دوا بتحسه كده ما في باب ثاني هاي. ويحكم بزيادة التاء في باب التفقل فاتي بحكم يكن تنبهن التاء pada باب تفقل تفعل كتدحر أنت ما بسم طويل أبد بروزن التفقل سرطة سرطة عندي ما عندي وزن عندي Jadi saudara ku tercinta, tafa'ul tafa'ala, tadahrut tadahroja, tafa'lala. Iya saudara. Cocok atau tidak saudara? Cocok. Tidak cocok. Oh, iya. Tidak cocok contoh. Cuma cinta kan? Cuma cinta kan? Berarti ini salah pusing. Tidak. Seharusnya kan contohnya lain. Takut to'a. Paham? Iya kan? Takut salah. Dan ini wajar 3 ditambah 2. Tafa'ul. Paham? Beda kalau dia bilang tafa'lala. Paham kan? Beda kalau dia bilang apa? Tafa'lala. Baru contoh, contohnya apa? Tadahroja. Kat tadahruj. Wat tafa'al. Demikian pula apa? Wat tafa'ul. Kat ta'awun. Betul itu? Betul. Paham ini? Jelas ya? Jadi di tulisannya itu apakah salah pulpen wajannya atau salah pulpen contohnya? Dan memang kan ada tiga bab kan? Ya, ada tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Jadi awal ada letak. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Ada berapa bab? 3 yang ada tak di awalnya. Ini dihukumi tak tambah? Tambah. Tapi contohnya itu. Wal ifti'al. Demikian pula dihukumi tambahan ta pada wazan ifti'al. Ifta'ala. Maksudnya ifti'al adalah apa? Ifta'ala. 5, 3 tambah 2. Ka'iftiro. Cocok? Betul itu? Wal ifti'al. Demikian pula dihukumi tambahan ta pada wazan ifti'al. Yaitu wazan apa? Ifta'ala. Tambah tanya? Betul? Sama? Kas istigro wal istighfar. Faham? Selesai? Itu bentuk. Wa huwa al-mawdi'ul ladzi yuhkam fihi bi ziyadati sin. Sekaligus. Wazan istif'al inilah tempat yang dihukumi akan tambahan sinnya. Karena sin itu ditambah punya cuma pada satu wazan saja. Itu wazan apa? Istif'ala. Makanya boleh langsung bilang. Inilah langsung tempat yang ditambah padanya apa? Sin. Itu wajan apa, Ahmad? Istaf'ala. Jelas? Ali? Kemudian kata beliau rahmallah, awkana tita' fit-taf'il wat-taf'alul. Jelas tak? Jelas tak? Ini berbangsa? Tadahruj? Alhamdulillah? Atau di dalam bab tafsir. Tafsir ini apa ini? Hah? Mazhab dari apa? Fa'ala. Fa'ala hanya pada satu tempat tambah ta, yaitu pada masdarnya saja. Karena fa'ala, coba tafsir fa'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Fa'ala. Yufa'ilu. Mazhab tafsilan. Isim fa'il mufa'ilun. Bukan muta. Mufa'ilun. Isim maf'ul mufa'alun. Fi'il amar fa'il. Paham? Berarti tambahan ada pada siapa saja? Masdarnya saja. Wat alif tafa'lul. Demikian pula masuk di dalamnya tafa'lul. Contoh, dadah ruj. Baru pas. Ya. Nah, karena tafa'lul berarti dari apa? Tafa'lala. Jadi mungkin yang baru inginkan tadi itu adalah tafa'ala. Nah, cuma contohnya. Jelas saudara? Alhamdulillah. Kemudian yang kata beliau rahmatullah, au kanat li ta'anis. Demikian pula kalau ta'nya untuk ta'anis, pasti ini itu tambahan. Tamar buta maksudnya. Ya, kapan ada ta untuk mu'anas? Ya, apakah tamar buta di akhir isim atau ta ta'anis di awal isim, di awal fi'il? Ana itu. Pokoknya kapan ada ta untuk mu'anas menunjukkan dia makna mu'anas, maka dia adalah ta abad tambah tambahan. Kako imah. Seperti qa'imah. Semua qa'imah, muslimah, akilah, tah, qatilah, gotilah, jalisah. Setelah? Paham? Baik, alhamdulillah. Awbada'atil mudari. Atau dia mengawali fi'il mudari. Umum berarti langsung. Kapan ada tak mengawali fi'il mudari, maknanya dia atau kamu, maka dia tak tambah? Tambahan. Jelas? Selesai. Kemudian kata beliau, waktu zadu tak simaan, inah ditambahkan tak simaan atau simaan, yaitu didengar dari orang Arab, tidak boleh antum kiaskan. Seperti malakut dari Malik. Ya. Dari apa? Kata Malik. Ini ya. Malakut, jabarut, rohabut, ankabut. Semua ini taknya apa? Tambahan. Tapi ini apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Simai. Iya. Selesai. Kemudian selesai. Sinnya juga sudah sebenarnya. Itu dengan selesainya sin tadi itu selesai 10 huruf. Iya kan? Selain itu kata beliau rahmatullah. Berikutnya. Waktu zadu sin simaan. Karena juga ada sin tadi pembahasannya kan. Sama tak langsung digabungkan. Dan ditambahkan sin simaan. Abadnya simaan lagi. Didengar dari orang Arab. Si kudu, si kudmus. Kudmus bizina ke uspur. Sebahasan dengan uspur. Kudmus. Ya. Lililhaf bihi. Kenapa ditambah sinnya itu? Supaya diikutkan dengan uspur. Paham? Kan uspur, kudmus. Sinnya apa? Sinnya apa? Tambahan. Supaya diilhaf. Diikutkan dengan uspur. Supaya sebahasan. Waziyadatul haf. Selesai, sudah titik tadi itu. Sebenarnya ini harusnya kalau dicetakan saya, dia kasih ke bawah lagi para karak baru. Ya, dan ini pembahasan lain lagi. Dan ditambah ha, walam. Sisa ini kan? Ha dan lam, dari saat tumuniha. Tambahan ha dan lam, kolilah. Itu sangat sedikit. Yang biasa ditambah itu tadi semua yang di atas itu, kan itu ada dalam bangunan wazan. Kalau ha sama lam, ada gak wazan ditambah ha sama lam dari 22 wazan? Ah, dari 22 wazan yang kita pelajari, ada enggak yang ditambahkan lam sama ha? Nah, jarang kan? Adapun kalau yang 5 asli itu bukan tambah lam, itu memang lam asli. Yang 4 asli sama 5 asli. Kan kalau ada 4 asli di wazan itu tambah lam. 1 kalau 4, 5 asli itu tambah lam. Berapa lam? 2. Apakah lam tambahan? Tidak, asli. Karena yang ditimbang adalah apa? Asli. Dipahami. Jelas ini. Jadi pada 22 wazan tidak ada ya yang tambahan ha dan lam. Maka beliau bilang tambahan ha dan lam sedikit. Wa matalu lil ha biqaulihim. Mereka contohkan untuk tambahan ha dengan ucapan mereka ahrab fi arab. Ya artinya arab, tapi mereka bilang apa? Arab aslinya. Mereka bilang apa? Ahrab wa bi ummahat jami'um. Dibagi pula ummahat, jamaknya apa? Kan Mereka jamak menjadi apa? Ummahat. Hanya apa itu? Hanya apa? Tambahan. Ya? Itu untuk ha. Wa. Wa man matalah biha isak. Dan ada juga yang mencontohkan dengan hasak. Hasakti. Tahu hasakti? Untuk apa itu hasakti? Untuk wakoh, ya, Ya, seperti mereka bilang yaro fil amarnya apa? Syaratnya dulu. Yaro fil amarnya? Fil amarnya roh. Setelah itu ditaruh ha sakti. Jadinya roh. Dari mana roh ini? Tambahan. Bahan ini. Tapi kata beliau, waman matalalaha bihari sakti rudda alaih dikoni kalimata mustaqillah. Tapi itu tidak dianggap tambahan. Siapa mencontohkannya dengan hak sakti, maka dibantah padanya bahwa itu adalah kalimat tersendiri. Ya kan? Memang dia didatangkan bukan untuk ditambah. Tapi dia didatangkan supaya apa? Memang kata tersendiri. Sebagai apa? Untuk berhenti. Jelas ya? Bukan sebagai huruf tambahan. Bukan. Itu bantahannya. Terus wa matsalu lil Antum apa? Saya. Masya Allah. Wa matsalu lil kalau saya. Yang benarnya wa matsalu lil lam. Mereka contohkan untuk lam. Katakan saya salah. Nah, mereka contohkan untuk lam di toisan. Mereka contohkan dengan kata apa? Toisan. Zaidan. Abdan. Wal asru tois. Wahal kadir. Dan ini yang kebanyakannya datang. Tois. Wa zaid. Wa abd. Tapi mereka bilang tadi apa? Zaidan. Abdal. Tamin. Mungkin asalnya kan Abdal Qadir kalau dipanggil. Tapi dipanggil ya Abdal. Ada paham kan? Berarti dari mana lamnya itu? Dari mana lamnya itu? Tambahan. Wa man matalalaha bilam dzalika wa tilka, dan siapa yang mencontohkan dengan lamnya dzalika dan tilka tapi rudda alaihi biraddiha ittah. Maksudnya ada di sana orang bilang bahwa contoh lam tambahan adalah lamnya dalika dan tilka. Kan memang isim isyaratnya kan da-ti-tan. Lamnya apa? Tambahan. Tapi itu salah. Karena lam di situ kalimat tersendiri untuk menunjukkan jauh. Dipahami? Jadi bukan untuk tambah. Paham gak? Itu untuk apa? Kalimat tersendiri untuk menunjukkan apa? Jauh. Jadi pahami ini? Dipahami? Itu bantahannya. Alhamdulillah selesai tentang huruf-huruf tambahan. Asalnya tidak harus. Bukan tafa'ul, tafa'lul. Iya, tafa'ul. Salah, iya. Maka penulis salah. Contohnya. Iya. Sekarang tafa'ul apa asalnya? Apa asalnya tafa'ul? Kan gini kan? Nah, jadi dia contohkan tadaharoja. Tadaharoja apa aslinya? Daharoja. Fa'lala. Sekarang, cocok enggak kalau dibilang ini sewajan dengan tafa'ul? Tidak, karena tafa'ul dari mana? Fa'ala. Yang ditambahkan ta dan huruf sejenis dengan ain. Kalau ini tambah ta saja. Paham wajan? Jadi beda wajan sama yang dicontohkan. Antum paham di masalah? Kan wajannya tafa'ul. Tiga yang ditambah dua. Sementara contohnya tadahruj. Empat yang ditambah satu. Tidak ketemu. Walaupun sama awalnya ta. Berapa? Tidak ketemu antara wajan dan contoh. Tapi semua cetakan begitu? Nah, berarti salah. Alhamdulillah, karena Ali bilang sudah. kita cukupkan. Wa'alaikumsalam.